Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kita lanjutkan kajian Alfiyah Ibn Malik. Asma'un lazamatin nida', isim-isim yang selalu digunakan untuk nida'. Qala rahimahullah, wa qulu ba'du ma yukhassu bin nida', Lu'manu naumanu kada wa ta'ada. Lapat fulu yang biasa dikhususkan untuk nida', demikian pula Lu'man dan Nauman juga diriwayatkan seperti itu. Bisabtil ulsa waznu ya khobati wal amruha kazaminat tulasi. Untuk mencela wanita juga digunakan wazan ya khobati. Demikian pula bil amr dari tulasi. Wasa'a fi sabi dhukuri fu'alu walataqis wajura fi syi'ri fulu. Dan tersebar untuk mencela laki-laki menggunakan wazan fu'al, tapi jangan dikias-kiaskan. Dan jarkan lafad fulu dalam syair. Baik, pembahasan asma la zamanin nida' fihi masail. Al-mas'alatul ula, asma'un lazamatin nida'i, nau'an kiasiyun wasama'iyun. Asma'un lazamatin nida'i nau'ani kiasiyun wasama'iyun. Isim-isim yang selalu digunakan dalam nida' ada dua macam. Ada yang berbentuk kiasi dengan menggunakan wazan-wazan tertentu. Ada yang berbentuk sama'i, yakni yang didengar dari perkataan-perkataan orang Arab dan tidak bisa dikiaskan dengan yang lain. Baik. Al-mas'alah tuasannya, fal qiyasiyu fal qiyasiyu anwa'un. Adapun yang bersifat qiyasi ada beberapa macam. Al-awwal waznu fa'ali, waznu fa'ali syatman lil unsa nahu ya khabati. Yang pertama wazan fa'ali digunakan untuk mencaci maki atau mencela wanita. Contoh ya khobati, wahai perempuan jelek. Waya fasaqi, wahai perempuan fasik. Atani waznu fu'al sabben lidzukuri nahu ya fusat, ya gudar. Wahai laki-laki fasik. Ya budak, juga sama laki-laki jalan. Ya. Wa dhahaba ba'dul nuhati wa dhahaba ba'dul nuhati ila anna hadha min as-sama'i Sh Sebagian ahli nahwu berpendapat bahwasanya ini termasuk bagian dari lafaz-lafaz sama, yakni wazan fu'al untuk mencela laki-laki. Baik. Al-Thalith Waznu Maf'alanu Nahwu ya makhfatan ya makhfatan ya makzaban ya Matiyaban Ya Makroman Yang ketika wazan makhfatan maf'alan ini digunakan untuk mencela atau memuji ya. Contoh ya makhfatan wahai orang jelek ya makdaban wahai orang pendusta ya matyaban wahai orang baik ya makraman wahai orang mulia. Wadhaba ba'd an-nuhati ila anna hadha min as-sama'i. Wadhaba ba'd an-nuhati ila anna hadha min as-sama'i. Sebagian ahli nahwu berpendapat bahwasanya ini termasuk bagian dari sama'i. Baik. Al-mas'alatu ats-tsalitsah, masalah yang ketiga. Was-sama'iyyu alfadun mahfuzatun. Was-sama'iyyu alfadun mahfudhatun. Adapun yang sama'i, ini lafal-lafalnya harus dihafal. Wahu anwa, dan ini ada beberapa macam. Wahu anwaan, ada beberapa macam. Al awal, ya fulu ya ay ya rajulu. Wa huwa maqtu'un min fulanin. Yang pertama, ya fulu, itu artinya ya rajul, wahai laki-laki. Ini potongan dari lafaz fulan. Asani, ya fulatu, ay ya imra'atu. Ya fulatu, ay ya imra'atu. Wa huwa maqtu'un min fulanatin. Yang kedua ya fulah, itu artinya ialah ya ibrah wahyu wanita, potongan dari lafaz fulanah. Nah, asalis ya Lu'manu, hamzah di atas wawu, ya Lu'manu. Ay ya kathiral lu'mi, ay ya kathiral lu'mi, ya Luqman, wahai orang yang banyak mencela. Artinya ya kathir al-lu'mi. Ar-Rabi, ya Naumanu, ay ya kathir al-naum. Ya Nauman, wahai orang yang jago tidur. Ya kathiran naum, wahai orang yang banyak tidur, jago tidur ya. Nah, ini semuanya termasuk sama'i ya, dihafal. Al-Mas'alatum Arabiah, wa ashar bi qawlihi, wa ashar bi qawlihi, wajua fi syi'ri fulu, wa asyara fi qawli wajua fi syi'ri fulu. Ila anna ba'dhal asma al-mansusati bin nida, ila anna ba'dhal asma'in al-mahsusati bin nida'i qad tu'malu fi syi'ri fi ghair nida'i. Wa asyara fi qawlihi wa jura fi syi'ri fulu ila anna ba'dhal asma'il makhsusati bin nida'i qad usta'malu fi syi'ri fi ghairi nida'i qaulihi tadillu minhu ibiri bil haujad tadillu minhu ibiri bil haujad fi lajjatin amsik fulanan an fulan tadillu minhu ibiri bil haujari fi lajjatin amsik fulanan an fulin ay an fulanin Ibnu Malik memberi isyarah dengan ucapannya wajra fi syi'ri fulu lafat fulu dijerkan dalam syair. Ini menunjukkan bahwa sebagian isim-isim yang khusus dipakai dalam nida terkadang digunakan untuk selain nida dalam syair-syair. Terbukti ada lafat fulu yang dijerkan, tidak sebagai munada. Nah, contoh ucapan penyair tadillu minhu ibili bil haujadi fi lajjatin amsik fulanan an fuli dijerkan, ya kan, tidak sebagai munada ay an fulanin. Wadhalika daruratun, dan ini bersifat darurat. Wallahu ta'ala a'lam. Qala Ibnu Malik rahimahullah al-istighatha إذا استغيث اسم منادى حفظا باللام مفتوحا كيا للمرتضى. Jika isim munada dibikin untuk istighosah, maka dikhofat dengan lam yang di fathah. Seperti contoh ya lal murtaba. Waftah ma'al maktufi'in karartaya wafisiwa dhalika bil kasri'tia fathakan bersama dengan maktuf jika engkau mengulangi ya. Adapun selain itu, maka datangkan dengan kasra. Walamu mastughithau aqabat alif wa mithlus mundu ta'ajjubin ulif. Lam yang dipakai untuk istighatsah bisa didatangkan alif di akhirnya, dan seperti itu dibuat untuk ta'ajjub. Baik. Pembahasan tentang bab al-istighatsah fi masail. Al-mas'alatul ula. Al-istighatsatu hiya nida'u syakhsin, ya nida'u syakhsin li'i'anati ghairihi, li'i'anati ghairihi. Liyukhallisahu min siddatin. Liyukhallisahu min siddatin. Au liyusa'idahu ala daf'i masyakkatin. Au liyusa'idahu ala daf'i masyakkatin. Yang dimaksud dengan istighatsah ialah memanggil seseorang agar mau menolong orang lain untuk membebaskannya dari kesulitan, atau untuk membantu dalam menolak kesulitan. Ya, jadi manggil-manggil seseorang untuk bisa membantu orang lain dalam membebaskannya dari kesulitan. Nah, misalkan ada seorang yang tersangkut pohon di bawahnya jurang. Nah, terus kita lihat tapi kita gak bisa bantu. Kita manggil-manggil orang lain untuk bantu orang yang tersangkut di pohon yang di bawahnya ada jurang itu, agar dia bebas dari kesulitannya tadi, atau untuk membantunya dalam menolak litan. Maka namanya apa ini? Istighatsah. Usaha kita manggil-manggil orang untuk membantu membebaskan kesulitan orang lain. Ya, namanya apa ini? Istighatsah. Baik. Al-mas'alah tsaniyah. Al-matlubu minhu al-i'anatu yusamma mustaghatsan. Al-matlubu minhu al-i'anatu yusamma mustaghatsan. Yang dimintai bantuan itu disebut dengan apa? Mustaghats. Wal matlubu lahu al-i'anatu lahu, ya. Wal matlubu lahu al-i'anatu yusamma mustaghatsan lahu. Nah, pihak yang dimintakan bantuan disebut mustaghath lahu, yang tersangkut pohon, ya, bawahnya juang ketika yang dimintakan bantuan, ya, namanya apa ini? Mustaghath lahu. Nah, kita yang manggil-manggil minta bantuan namanya apa? Mustaghil, ya. Nah, wattalibu lil istighatha atau lil i'anah, wattalibu lil istighatha atau lil i'anah yusamma mustaghithan. Yang minta bantuan disebut dengan apa ini? Mustaghith. Nah, ya laqaumi lil madlumi, ya laqaumi lil madlumi, la qaumi mustaghathun lil madlumi mustaghath lahu. Naam, ya la qaumi lil madlum, wahai kaum, bantulah orang yang terzalimi. Nah, la qaumi disebut apa? Mustaghath. Lil madlum disebut mustaghath lahu. Baik. Al-mas'alatu tsalitsah. Masalah yang ketiga. La yustamalu lil istighasati min ahrafin nida'i illa ya. Wa la yajuzu hadfuha. Wala yajuzu hadfuha, wala hadful mustaghati, ammal mustaghatu lahu fahadfuhu jaizun. Ammal mustaghathu lahu fahadfuhu jaizun. Nah, huruf nida yang dipakai untuk istighatsah hanya ya. Ya. Kan huruf nida kan banyak. Selain ya juga ada, ya, tapi dalam bab istighatsah yang dipakai cuma apa ini? Ya. La yustakmalu lil istighathati min ahrafin nida'i illa ya. Wa la yajuzu hadfuha. Sehingga ya dalam istighatsah enggak boleh dibuang, harus disebut, ya. Wa la hadful mustaghath. Si mustaghath, pihak yang dimintai bantuan, enggak boleh dibuang juga. Harus disebut. Ammal mustaghathu lahu, adapun pihak yang dimintakan bantuan, fahadfuhu jaiz, maka masih boleh dibuang. Nah, al-mas'alatu Arabiah. Lil mustaghati thalathatu awjuhin. Al-mustaghar ada tiga bentuk bacaan. Tahu al-mustaghar ya? Itu pihak yang diminta bantuan. Ya. Ada tiga bentuk bacaan. Al-awwal. Ayu jarra bila min za'idatin wajibatil fathi. Ayu jarra bila min za'idatin wajibatil fathi. Nahu. Ya laqawmi lil madlumi. Ya lal kirami lil muhtajina. Ya lal kirami lil muhtajina. Yang pertama, mustaghas dijarkan dengan lam zaidah yang wajib di fathah. Contoh, ya la qaumi lil madlum. Wahai kaumku, bantulah orang yang terzalim. Nah, la qaumi. Ya, ini mustaghas yang dijarkan dengan lam zaidah yang di fathah. Ya. Ya lal kirami lil muhtajin. Wahai para dermawan yang mulia, bantulah orang-orang yang membutuhkan. Ya. Lal kirami ini mustaghats dicarikan dengan apa ini? Lam zaidah yang di fathah. Nah. Bacaan pertama. Asani, bacaan kedua. Ayyuhtam bi alifin za'idatin. Ayyuhtam bi alifin za'idatin. Nahu. Ya qawma, ada alifnya ya. Ya qawma lil madlum. Qawma itu ada alif zaidahnya. Ini sebagai ganti lam zaidah ya. Nah. Wahai kaum, bantulah orang yang terzalim. Baik. Atali bacaan yang ketiga. Ayyabqa ala halihi. Ayyabqa ala halihi. Nahu. Ya qawm lil madlumi. Bacaan yang ketiga, ya dibaca apa adanya, seperti munajat-munajat biasa. Nah, tapi dengan nada minta bantuan. Ya kum, lil madlum, wahai kumku, bantu orang yang tertolim. Ya, kan beda cara manggil. Biasa sama manggil-manggil minta bantuan, ya kan? Nah, ya qaum lil madlum. Baik. Al-mas'alah tu al-khamisah. Ammal mustaghatsu lahu. Ammal mustaghatsu lahu. Fa in dhukira fil kalami. Wajaba jarruhu bila min maksuratin. Nahu. Ya la qaumi lil ilmi. Adapun mustaghats lahu, jika disebutkan dalam kalam, dan boleh dibuang kan, ya. Kalau seandainya disebutkan dalam kalam, maka wajib dijarkan dengan lam yang dikasrah. Contoh ya la qaumi lil ilmi. Nah, lil ilmi itu mustaghats lahu. Dijarkan dengan lam yang dikasrah. Waqad yujaru bimin. Waqad yujaru bimin. Nahu. ya la qaumi, ya la qaumi, minat tughati, min at tughati, pakai tak merbuka, minat tughati al jairina wahai kaumku, bantulah kami dari penyerangan para pemberontak yang jahat, minat tuhadi al-jairi. Wadahabah ba'adun wahati ila anna hadha lil mustaghath minhu la lah. Wa dhahaba ba'dun nuhati ila anna hadha lil mustaghath minhu la lah. Sebagian ahli nahwu berpendapat bahwa yang boleh dijarkan pakai min itu mustaghath minhu, bukan mustaghath lah. Kalian sudah tahu tadi mustaghath itu adalah yang diminta bantuan, mustaghath lahu yang dimintakan bantuan. Nah ini ada istilah baru, mustaghath minhu. Apa itu? Mustaghath minhu itu sesuatu yang ditakutkan, yang kita minta bantuan orang untuk menghadapinya. Nanti kita tidak minta bantuan untuk bantu orang itu, tapi untuk menghadapinya, ya. Nah, seperti ini, ya la qaumi minattu ghati al-jairin wa qaumku, bantulah kami dalam menghadapi para pemberontak yang jahat. Kita tidak minta tolong pada kaum kita untuk membantu penjahat-penjahat itu, tidak. Tapi kita minta tolong kepada kaum kita untuk menghadapi apa ini, penjahat-penjahat. Maka sesuatu yang ditakutkan, yang kita minta bantuan untuk menghadapinya, disebut apa ini? Mustaghath minhu. Nah ini yang boleh dijarkan pakai min. Nah, tapi sebagian ahli nahwu mengatakan mustaghath lahu juga boleh dijadikan pakai min. Baik. Al-mas'alah itu as-sadisah. Allamu fil mustaghathi lahu futihat idza kana isman dhamiran ghaira ya ilmu taqallim. Allam fil mustaghathi lahu futihat idza kana isman dhamiran ghaira ya ilmu taqallim. lahu ya la Muhammadin la lam pada mustaghas lahu itu di fathah. Jika mustaghas lahunya berbentuk isim domir selain ya mutakallim. Contoh ya la Muhammadin lahu. Wahai Muhammad, bantulah dia. Ya. Lahu, enggak boleh lihu. Ya. Lahu, enggak boleh lihu. Nah, al-masalah itu as-sabi'ah, masalah yang ketujuh. Ida utifa pakai ain. Ida utifa alal mustaghati mustaghatun akhar. Ida utifa alal mustaghati mustaghatun akhar. Fa imma an tatakarra ma'ahu ya. Fa imma an tatakarra ma'ahu ya aula. Fa'in takarrat lazimal fathu. Fa'in takarrat lazimal al fathu. Nahu ya la zaidin wa ya la amrin li bakrin. Ya la zaidin wa ya la amrin li bakrin. Wa illam tatakarrar lazima al-kasr. Wa illam tatakarrar lazima al-kasr. Nahu ya la zaidin wa li amrin li bakrin. Ya la zaidin wa li amrin libatkan. Wadzalika qawluhu waftah ma al-ma'tufi in qarrta ya wa fi siwa dzalika bil qasri ya waftah ma'al ma'tufi in qarrta ya wa fi siwa dalika bil kasri ya. Jika ada mustaghos setelahnya atau mustaghos yang lain, maka ada dua kemungkinan, yaknya diulang pada mustaghos yang menjadi atof. Kemungkinan yang kedua, tidak ada pengulangan ya. Jika yaknya diulang, ya, yaknya diulang, maka mustaghos yang menjadi atof lamnya di fathah. Contoh, ya la Zaidin wa ya la Amrin. Nah, wa ya la Amrin ini atof kepada mustaghos. Yaknya diulangi juga, ya la Zaidin wa ya la Amrin. Maka lamnya tadi di fathah. Nah, libatkan. Wahai Zaid, wahai Amr, bantulah Bakar. Gitu, ya. Tapi jika yaknya tidak ikut diulang, hanya pengulangan mustaghos saja, enggak pakai ikut-ikutan pengulangan ya, maka lamnya dikasrah. Contoh, ya la Zaidin wali Amrin li Bakrin. Wahai Zaid, wahai Umar, Amr, bantulah Bakar. Wali Amrin ini atof kepada mustaghos la Zaidin. Tapi yaknya enggak disebutkan juga di situ, maka lamnya dikasrah. Itu yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik, waftah ma'al ma'tufi in qata'a, fathahkan lam pada atof jika yaknya itu diulang. Wa fi siwa dzalika bil kasriyah. Kalau selain itu, maka lamnya dikasrah. Nah, masalah itu ahtamina, masalah yang ke-8. Al-munada al-muta'ajjabu minhu, al-munada al-muta'ajjabu minhu huwa kal-munada al-mustaghati fi ahkamihi. Al-mutada al-muta'ajjabu minhu huwa kal-munada al-mustaghati fi ahkamihi. Fataqulu fi ta'ajjubi min kathratil ma'. Fataqulu fi ta'ajjubi min kathratil ma'. Ya lal ma'i. Ya ma'a, ada alifnya ya. Ya ma'u, biasa ya. Munada untuk mengungkapkan kekaguman atau keheranan, hukumnya sama dengan munada untuk minta bantuan. Ya, ini bisa dibaca 3 bacaan. Nah, yang pertama dijarkan dengan lam yang fathah. Yang kedua diakhiri dengan alif zaidah. Yang ketiga dibaca apa adanya sebagaimana munada yang lain, tapi diungkapkan dalam bentuk ta'ajub ya. Nah, contoh, engkau ungkapkan kekaguman melihat air yang melimpah. Ya lal ma'i, boleh. Ya ma'a, boleh. Ya ma'u, juga boleh. Ya harfu nida' di ta'ajub. Lal ma'i lam harfu jar zaid. Al ma' majur lafdan bila bisa idah mansubun mahalat ala tidak. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan al-budbah pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.